Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وصحبه الذين يتصفون بمحاسن الأخلاق والأعمال. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عشر المسلمين والمسلمات حاضرين حضرات مع الصلاة يا مودها السلام تذكر كمليان من الله سبحانه وتعالى dalam meniti dan menata kehidupan di dunia ini, sehingga mudah-mudahan kita berusaha mengantarkan kepada kemuliaan-kemuliaan di akhirat kelak nanti. Saya masih melanjutkan kajian nafsul mutmainnah festivalnya. Saya takut lupa, jadi saya harus tulis dulu. Masih pada karakter yang ketiga dari enam karakter nafsu mutmainnah. Untuk meriwayat saja yang pertama, bahwa jiwa yang tenang nafsu mutmainnah itu adalah jiwa yang al-aminatu min adzabillah. Al-aminatu min adzabillah, jiwa yang aman selamat dari azabnya Allah SWT. Yang kedua, nafsul mutmainnah itu jiwa yang as-sadiqatu bitauhidillah, jiwa yang berpegang, berprinsip pada nilai-nilai ketauhidan. Yang ketiga, masih pada kajian asy-syakiratu bina'matillah, asy-syakirah, syakayus asy-syakiratu bina'matillah, jiwa yang penuh syukur kepada Allah. Masih menanyakan syakirah. Jadi sangat relevan ketika orang yang banyak syukurnya itu adalah orang yang tenang. Justru yang tidak tenang itu tidak syukur. Agama itu selalu membawa kita kepada kemaslahatan. Di setiap ada poin-poin Al-Quran itu pasti kemaslahatan bagi kita semuanya. Gak ada di luar kemaslahatan. Dalam surah Luqman itu kita baca: Walaqad atayna Luqmanal hikmata lishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anhu. Itu dijelaskan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsihi, dia sebetulnya bersyukur untuk dirinya. Wa man kafara, kalau tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun 'anhu, Allah sudah maha kaya dan maha terpuji. Jadi tidak ada pengaruhnya bagi kebesaran Allah kalau kita bersyukur, dan tidak ada pengaruhnya bagi berkurangnya kemuliaan Allah kalau kita tidak bersyukur. Ini wa may yashkur fa innama yashkuru li sulamah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, dia bersyukur untuk diri, untuk kita. Tidak ada keuntungan yang Allah ambil hatta sampai pada ibadah kita. Ini kan pelaksanaan perintah. Allah cuma perintah. Tidak ada keuntungannya bagi kebesarannya dan tidak berkurang bagi kebesarannya kalau orang itu tidak taat. Hari ini saya ada kajian itu dihadiri oleh orang-orang yang memang dulu dia alumni. Kemana hidup itu memilih. Judulnya, temanya hidup itu memilih. Betul. Bahwa hidup itu memilih. Memilih syukur atau tidak syukur. Memilih ibadah atau tidak ibadah. Memilih beriman atau tidak beriman. Dalam tanda kutip, Allah itu sangat, orang bilang sangat, kalau bijak sih memang sudah al-hakim. Dalam tanda kutip sangat, sangat, sangat demokratis. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sampai dalam konteks iman dalam ayat faman syaa wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman monggo, yang mau kufur itu diberikan pilihan. Cuma memang ada penekanan. Kalau kalian bersyukur, kalau kalian beriman, itu kalian untung. Diberitahu kita. Kalau kalian kufur, walaupun kapan pun inna adabi selesai. Jadi di sana kan nanti memang sudah karena kita memilihnya di dunia. Kita sudah memilihnya di dunia. Yang pertanyakan kenapa kami diadab? Karena manusia sudah memilih di dunia. Dia sudah memilih di dunia. Kalau lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adabi selesai. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysyatin. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa ma adraka ma yanha. Fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Jadi Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Kenapa manusia sudah memilihnya itu? Maka ketika kebaikan-kebaikan itu kita lakukan, alhamdulillah kita sudah memilih sesuatu. Maka dalam konteks syukur dalam surah Luqman itu, wa yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kata Allah, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, sebaliknya kalau dia tidak bersyukur syakara lawannya kafara. Kalau dia kufur nikmat aijabi dan dia menentang, dia tidak mensyukuri nikmat Allah, ya rugi buat dirinya sendiri. Dan Allah Maha Kaya, fa innallaha ghaniyyun 'anil. Bahkan pada bulan yang lalu saya katakan tidak menambah kemuliaan Allah meskipun seberat sayap laut. Orang bersyukur itu tidak menambah kemuliaan Allah meskipun seberat sayap lalat. Sayap lalat itu kita taruh pada satu piring timbangan itu tidak pernah akan bisa membuat bergerak jari, tidak ngaruh. Dan manusia kufur tidak berterima kasih, tidak syukur dan tidak mengurangi kebesaran meskipun seberat sayap lalat. Jadi tidak ada pengaruhnya di situ lah. Fakir mengkohal waliyun hamid. Enggak ada ketergantungannya pada kita. Allah enggak ada ketergantungannya, sudah Allah Akbar. Allahu Akbar, sudah Allah Maha Besar. Makanya ketika ada konteks mensucikan Allah, subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang pernah mensucikannya? Subhanallahi ma fis sama, telah mensucikan Allah yang ada di langit dan di bumi. Yang di langit dan bumi itu subhanallah. Ayatnya kan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang terus-terusan tidak henti-hentinya mensucikan Allah. Arya tiga sabbi isma rabbikal sabbahanta. Itu kalau dalam bahasa Arab fi'il mati, simple past tense. Firman itu simple past tense. Sabbahanillah, sebelum kita sudah ada yang mensucikan. Sabbahanillah lima fissana wa tiwa ma'fillah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tiada hentinya orang-orang, makhluk-makhluk Allah yang lain pada mensucikan Allah. Yusabbihu. Ini ilmu korek. Bahasa Inggris kalah dengan bahasa Arab. Bahasa Inggris present continuous tense, nanti future tense-nya beda lagi. Tapi dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu present continuous tense-nya bahasa Arab, ilmu koreknya sudah termasuk include di dalam future tense. Terus-terusan sampai. Jadi kalau dalam ilmu mudhari itu sudah masuk di dalamnya present continuous tense dan future tense. Ada sabbih isma rabbika. Tuhan yang bersyukur. Kehidupan sekarang kita kecerminan orang-orang itu tidak bersyukur. Apa yang kita lihat sekarang melalui media orang itu cuma cerminan orang yang tidak bersyukur. Ya syukuri saja yang ada sudah selesai. Tidak ada yang dia lakukan hal-hal yang kemudian berbenturan dengan agama. Karena tidak bersyukur, Masya Allah kalau kita lihat. Ini mohon maaf, orang masih berbicara dampak sistemik masih dipertaruhkan orang kan bicara dampak sistemik, karena orang perbankan masih berbicara dampak sistemik. Saya tulis sekelas nafas. Kalau dia sehat berapa hari ya ada dampak sistemik, bisa rusak punya tatanan ekonomi, konon aset itu. Ya, kalau saya tulis ada bicara dampak sistemik. Sehebat apa, sebesar apa yang berisinya membawa dampak sistemik bagi perekonomian kita. Syukur, syukur. Kita kalau sudah bersyukur untuk apa kita mengambil apa? Syukur saja dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahkan nanti akan diperkenalkan kita oleh ulama ketika ada kata-kata asyukur. Ada sekitar disini. Karakter yang ketiga kan bicara karakter yang ketiga asyakiratu binna'illah. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang asyakirah, jiwa yang mensyukuri binna'illah terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi sangat relevan. Kenapa dia itu kok tenang? Karena dia bersyukur. Orang bersyukur itu tenang. Alhamdulillah. Maka bahasa hidup itu pada hakikatnya alhamdulillah itu. Silakan buka nanti surah Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Huruf tegak pun kau baca. Karena apa? Surah Al-Hijr ayat 97 sampai. Di situ kita temukan bahwa konteks alhamdulillah itu tidak melulu ketika bicara soal nikmat. Bahwa bicara alhamdulillah itu tidak melulu bahasa-bahasa nikmat dalam surah Al-Hijr ayat 97-99 itu digambarkan betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika dalam keadaan bukan nikmat, Allah masih mengajarkan kepada Rasulullah untuk mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Bayangkan ketika begitu kalau dia terjemahannya. Subhanallah. peristiwa Thaif itu kalau kita baca, Rasulullah sampai terguyung-guyung di jalan berdarah. Itu harus terjadi dalam proses dakwahnya Rasulullah. Maka ada orang pernah berceramah, tidak itu Thaif tidak terjadi semacam itu berdarah. Oh, justru ucapan itu menyesatkan. Allah perlihatkan juga Rasulullah itu berdarah-darah, dihinakan, dilempari. Ini kan sebuah hikmah yang besar. Hikmah yang besar bagi orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran itu, jangan selalu berpikir mulus-mulus saja. Padahal orang yang datang ke Thaif ini, orang yang digambarkan dalam Al-Quran dengan segala sifat kemuliaan, tidak pantas mendapatkan itu. Tapi Allah perlihatkan perjalanan dakwah Rasulullah itu penuh dengan fa'in nama al-usri. Innama al-usri yusru. Thaif itu al-usru, Madinah itu al-yusru, Tola'al badru. Bedanya cuma satu huruf antara Thaif dengan Madinah. Satu huruf saja. Thaif itu sambitan, Madinah itu sambutan. Ya, bedanya cuma satu huruf. Thaif itu sambitan, Madinatul Munawwarah itu sambutan. Betul sejarahnya Rasulullah dilemparkan. Tapi hebat, banyak hikmah ibrah sebetulnya. Beliau letakkan tangan kiri beliau di atas kepala. Ini satu pelajaran tersendiri, bahwa bahaya itu harus dihindari dan harus saling selamat diri. Ya tak boleh mentang-mentang berjuang kebenaran, ya sudah lempari saja, ya enggak juga. Tangan kiri beliau di atas kepala, silakan banyak literatur. Banyak tentang Rasulullah Muhammad, satu orang-orang barat tulis tentang Nabi Muhammad. Satu-satunya Nabi yang ditulis sejarah oleh orang-orang yang tidak beriman kepada, tapi banyak kemuliaan yang harus diangkat. Beliau lindungi kepala beliau dengan tangan kiri. Ini satu pelajaran bahwa agama itu mengajarkan kalau ada bahaya, kita tetap harus memproteksi diri. Meskipun berjuang membela kebenaran, harus juga cari selamat. Tapi hebat tangan kanan beliau kan untuk nabi kopi pada namun belayaran. Jadi ketika ada kezaliman yang dialami, ketika ada hal yang berbahaya, tetap harus cari selamat. Tapi jangan juga tidak membela agama. Tetap Allah nabi kopi pada namun belayaran. Barangkali kalau kita, dua tangan kita akan tetap kita letakkan di atas kepala kita. Dilempari batu pasti dua tangan kita. Atau barangkali batu yang ada kita pakai buat apa? Banyak perang antar kampung. Kalau orang tahu kan, kalau nyamin, dia nyamin, gua perutukin. Tahu perutukin apa? Apa perutukin? Oh iya, kalau nyamin itu satu batu, kalau perutukin berapa? Sepengki. Itu harus seberapa? Lebih hebat tadi dakwahnya satu. Membangun jalan tapi ya. Itu bahkan Allah mahdikawi fa'innahum layakakum. Itu harus terjadi supaya kita semua yang berjuang membela kebenaran, jangan selalu berpikir positif, mulus-mulus saja. Jadi setiap kali ada tantangan, mulus masjid, mulus dalam ada fitnah, cacian, oh wajar terjadi pada diri Rasulullah SAW. Sudah dilempari itu Allah mahdikawi fa'innahum layakakum. Ya Allah, beri hidayah kaum itu. Beri hidayah. Itu menyikapi. Maka surah Al-Hijr itu kita buka tuh. Itu kondisi yang menyulitkan bagi Rasulullah. Tapi Allah mengajarkan, kami tahu hai Muhammad, menyempit dadamu, sesak dadamu, sedih, duka terjadi pada diri Rasulullah dalam dakwahnya. Karena cacian, makian, fitnah, hinaan, bahkan ancaman nyawa terjadi. Kalau itu saja terjadi pada diri Rasulullah, pada diri kita lebih pantas lagi terjadi. Ini kan digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran segala kemuliaannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum 'arisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu segala sifat kemuliaannya enggak pantas mendapatkan sambitan. Tapi itu surah Al-Hijr apa? Bagaimana? Subhanallah. Dicaci, dimaki, dihina, dituduh, dijelek-jelekan. Subhanallah. Allah ajarkan fasabbi. Subhanallah. Bihamdi rabbika alhamdulillah. Coba saya nanya, ada enggak kira-kira yang dicaci, dimaki, dihina, dipitnah? Subhanallah. Alhamdulillah. Ada enggak kira-kira di sini? Ada enggak kira-kira? Kayaknya potongan ini enggak ada. Ada yang bisa lapis lagi. Subhanallah. Kalau kita mau kaji dari segi akal, akidah, faham kenapa subhanallah? Maha suci Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa yusabbihu lillahi ma sabbih isma rabbika. Ada kenapa subhanallah? Dulu diajarkan kita dengan bahasa yang sangat sederhana ketika kita diajarkan mengenal Allah. Ini memang sebetulnya pelajaran di kampung, tapi ternyata tidak kampung. Orang kampung itu tidak selalu kampung. Kalau orang kota yang kampung dengan segala keserakahan, orang itu selesai sholat subuh dia pergi ke sawah atau dia pergi ke kebun. Zuhur jadi kebun, zuhur jadi sawah, selesai pulang. Besok lagi. Kita lihat kehidupan. Karena pembahasannya dulu kita diajarkan dulu di kampung-kampung itu yang sifat wajib 20 bagi Rasul. Sederhana wujud, lidah, bakal, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, karam sampai 20. Itu merujuk pada ayat-ayat Quran semuanya. Ada kudrah dan iradah, ada kuasa dan kehendak. Ada kuasa dan kehendak. Kudrah dan iradah itu kemudian masuk di dalam maha sucinya Allah. Maka ada ayat innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita tidak bisa kun fayakun. Kenapa kok kun fayakun? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu maha suci Allah. Kun fayakun itu tidak bisa terjadi pada diri kita. Kenapa kun fayakun? Oh, maha suci Allah. Fasubhanalladzi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fa qina rabbana ma khalaqta hadza. Apa yang Allah ciptakan itu tidak ada sia-sia. Apa yang Allah perlakukan, apa yang Allah ciptakan, enggak ada sia-sianya Allah berbuat. Kalau berbuat sia-sia bukan Tuhan namanya, kita yang seringkali berbuat sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila ya Allah, apa yang telah Kau ciptakan ini tidak ada sia-sianya. Wa subhanaka maha suci Engkau ya Allah, perbuatanmu, ciptaanmu tidak pernah ada sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Kenapa Isra dan Mi'raj terjadi? Subhanalladzi asra. Itu karena kudrah, kuasa dan kehendaknya. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, jangan pikirkan mikrokosmos. Bagian kecil dari alam yang makrokosmos saja juga tidak ada yang di luar kudrah dan kehendak. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika takdirul azizil alim wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada al-'urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbur. Itu yang maha berkehendak, yang maha berkuasa mengatur itu semuanya. Makanya ketika ada surah Al-Hijr itu kan cacian, nakian, hinaan, fitnah. Kenapa Rasulullah diperintahkan oleh Allah fasal? Subhanallah. Itu tadi bahwa tidak ada yang terjadi pada diri kita atau pada alam semesta di luar kuasa dan kehendak Allah. Maka kita kembalikan subhan. Jadi rupanya orang dicaci dimaki itu memang Allah hadirkan. Allah hadirkan dicaci dimaki. Jadi kalau kita nanti dalam perjalanan hidup apakah di kantor atau di lingkungan ada cacian makian, dia ada subhanallah. Subhan. Oh iya, itu biasanya Allah kehendaki terjadi dengan kudrah kuasa dan iradanya. Itu yang tadi saya katakan bahwa agama ternyata membawa kenyamanan untuk kita ketika kita mau tunduk pada perintah. Jadi kalau bersyukur ya tenang. Kenapa kita kemudian tidak tenang? Karena tidak bersyukur. Allah perintahkan suruh bersyukur. Kalau aku bersyukur untuk keuntungan yang sendiri, itu kalau tahu aku boleh. Terus fasabbih bihamdi rabbika ya. Ya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika. Sebenarnya betul. Inilah padahal konteksnya kalau kita baca tafsir sesuatu yang menyakitkan. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka sempit dada sesak dada itu dan konotasinya sulit, sedih, kedukaan. Tapi tetap saja subhanallah bihamdi rabbika alhamdulillah. Coba bayangkan ternyata bahasa alhamdulillah itu kalau merujuk pada surah Al-Hijr tidak selalu konotasinya untuk hal-hal yang menyenangkan. Ternyata bahasa yang tidak menyenangkan pun harus direspon dengan bahasa alhamdulillah. Selama ini kan kita bilang alhamdulillah dalam konteks apa? Kalau merujuk surah Al-Hijr, jadi benar itu orang-orang soleh, sufi-sufi itu mengajarkan kepada kita merujuk pada surah Al-Hijr. Bahkan ujian-ujian itu kan manifestasi cintanya Allah. Cintanya Allah. Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtala. Inna Allah, sesungguhnya Allah idza ahabba, apabila Allah mencintai 'abdan, seorang hamba, ibtalahu, diuji hamba itu. Diuji. Jadi ketika ujian itu manifestasi cintanya Allah. Cinta itu harus diuji, ibu-ibu juga harus menguji cinta. Makanya ketika orang menyatakan beriman kepada Allah belum cukup. Allah ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah menyatakan ahasibannas, apakah manusia mengira? Apakah manusia mengira ayyutraku, bahwa mereka dibiarkan begitu saja, ayyakulu amanna, setelah mereka mengatakan kami beriman kepada Engkau ya Allah, dibiarkan begitu saja, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Harus ada ujian untuk membuktikan keutuhan, kebenaran, komitmen iman. Ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja ketika dia menyatakan beriman kepada Allah sedang mereka tidak diuji? Pasti justru ketika kita mengatakan kita beriman diuji oleh Allah tentang keutuhan dan ketulusan iman kita. Lewat apa? Itu tadi pasapin bihati. Kalau surah Al-Fath betul kan ya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kan sebaliknya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasad bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu dalam konteks nikmat. Kan idza jaa nasrullahi ini mati nanti. Kita aja Rasulullah wal fath, bila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa la ilaha illa Allah wa annaka Muhammadar. Itu yang dulu memusuhi, yang memfitnah, mencaci maki. Dan kan asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Rasulullah diajarkan juga tidak boleh euforia. Tak boleh euforia kurang-kurang sahaja. Enggak, cepat di pasar. Sumpah ucapkan oleh Subhanallah. Kembali lagi bahwa itu terjadi pun karena kudrah dan iradah. Jadi Rasulullah itu tidak bisa membawa orang sampai berucap syahadat. Rasulullah cuma menyampaikan sih. Wa ma 'alaika illa al-balagh, dan tidak ada kewajiban atas diri Muhammad kecuali kau sampaikan saja. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu kepada pantai, ketika mereka tidak ikut, itu sudah bukan urusan kita. Sering orang bangga terjadi perubahan yang sangat signifikan pada seseorang. Ya sekarang berubahnya, ibadahnya maju, tutur katanya baik, mainnya menggubah. Coba mainnya nalur. Oh, dia merasa bahwa andilnya besar sekali. Makanya Rasulullah ingatkan, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فَسَبِّحْ. Subhanallah, itu terjadi karena juga kudrat dan kuasa. Itu mestinya Abu Thalib itu lebih pantas. Ya. Bukan Wahsy. Tak Wahsy. Tak ada Wahsy. Siapa Wahsy? Siapa Wahsy? Yang menikam Hamzah, pamannya Nabi. Jadi dalam sebuah literatur, Nabi kalau lihat Wahsy itu apa? Ya sudah oke lah masuk Islam. Tapi kalau lihat Wahsy itu ternyata ketika dia menikam siapa? Singa padang asal. Wahsy. Jadi mestinya Abu Thalib sebenarnya bukan Wahsy. Di situ bahwa ada kudrah dan iradah yang menghendaki. Sampaikan turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kau hai Muhammad tidak bisa kasih hidayah, Rasulullah tidak bisa kasih hidayah rasulnya. Hidayah itu Allah, cuma Rasulullah, cuma tugas. Wa ma'alaika illa al-balagh, tiada kewajiban atas diri Muhammad kecuali menyampaikan saja. Sama juga kita khatib-khatib itu menyampaikan orang itu dulu. Tapi kebenaran itu harus disampaikan. Kebenaran itu untuk ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kebenaran, kebaikan harus disampaikan. Orang mengikut kebenaran itu sudah bukan area kita lagi. Maka Rasulullah bilang fasab subhanallah wa ra'aitanna sayaquluna fi dinin fasab fi subhanallah. Itu terjadi juga karena kudrah dan iradah. Nah, kalau konteksnya bihamdi rabbika alhamdulillah, jelas itu nikmat. Jelas nih nikmat. Itu memang nikmat dengan bahasa alhamdulillah, tapi surah Al-Hijr tidak selalu alhamdulillah itu bahasa nikmat. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqul fasabbih bihamdi rabbika wa qul minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Empat bahkan subhanallah alhamdulillah, banyak sujud dan jangan berhenti beribadah sampai kita berhenti karena ajal menjemput kita. Hatta yaqin yakin ay hatta yaqin maut al-yakin ay al-maut kembali. Nah, dalam konteks kita tidak jalan Rasulullah wal faqwa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Saya lihat memang ya mencermati juga. Selain gagalnya reformasi tidak pasal pilihan jerotika wasabir, mestinya dulu disikapi dengan subhanallah alhamdulillah astagfirullah. 14 Mei, 15 Mei tahun 1993 orang buruk di Indonesia. Saya tidak tahu berapa orang yang sholat maghrib. Saya tidak tahu berapa orang yang sholat maghrib. Dulu targetnya asal paham dulu. Kayak sekarang banyak stiker-stiker di mobil Panto, iya kabarnya. Saya masih enak zaman aku tuh. Biar kembali. Barangkali dari kemukus kirim pesan juga biar kembali. Kita diajarkan sebetulnya dengan surah Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Kita lihat. Kalau barangkali ada orang yang berbelanja dalam dunia sulit, barangkali mengembalikan 1 US dollar untuk bisa jadi 2.500. Sehebat apapun seorang ekonom, seorang bankir untuk mengembalikan nilai 1 US dollar menjadi 2.500, kayaknya di luar binaan ruhida kaudar. Kita tidak pesimis lah. Tapi hitung-hitungan kita sebagai manusia kan tetap harus kita perhitungkan. Innama amru ila arada syai'an yaqula lahu kun. Itu ketika berbicara bahwa kita lemah, ada kekuatan. Tapi sekarang kita ukur dengan hitung-hitungan ekonomi kita. Sulit untuk 1 US dollar menjadi 2.500, kadang ke 11.500. Kalau orang-orang sore kali-kali coba kita singkati dengan Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Mana bukan Astagfirullah? Jadi kalau bicara dampak sistemik malu, dampak sistemik orang kampung juga tak bicara dampak sistemik. Sekelas apa sih? Saya bicara begini karena saya bicara dengan kawan yang ikut terlibat menangani dia sedang di DPR. Dia bilang semudah saja seperti biasa. Kalau bicara mau bagi-bagi uang kan dengan bahasa apapun bisa. Dampak sistemik itu karena ingin berlindung dari penakutan tentang bagi-bagi uang itu kan. Kita menyikapi tidak. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum. Jadi ternyata bahasa Alhamdulillah itu kalau merujuk pada surah Al-Fajr, surah Al-Hijr, itu tidak selalu dalam konteks nikmat. Jadi indah, jadinya hidup jadi indah. Bahwa dalam konteks bukan nikmat pun kita berbicara soal alhamdulillah. Berarti kalau kesimpulan sementara, berarti bagi orang-orang yang beriman itu tidak ada kepahitan hidup. Karena kepahitan hidupnya masih disikapi dengan bahasa alhamdulillah. Memang betul ternyata antara nikmat dan ujian dalam hidup, kalau boleh kita kalkulasi, saya yakin masing-masing pribadi masih lebih banyak mendapatkan nikmat ketimbang ujian. Bapak kalkulasi saya, ada orang yang sudah tidak punya apa-apa di kantongnya, duit tidak ada, di dompetnya tidak ada. Itu sih bagian kecil apa yang tidak diberikan, padahal dia lupa kalau dirinya dalam keadaan sehat walafiat. Orang barang dibayar ratusan juta, apa yang kita miliki berupa nikmat sehat untuk dibayar agar dia sembuh. Kan begitu, orang-orang yang sedang sakit ratusan juta pun berani dia keluarkan asal ada jaminan kesembuhan. Kenapa kita yang tidak sakit dalam keadaan sehat, kita tidak syukuri, kita lupa nikmat itu sedang diinginkan oleh orang-orang yang sedang sakit yang berlimpah harta. Sementara karena kita tidak ada harta, lupa kepada nikmat sehat yang Allah berikan yang tak ternilai. Sampai ngantuknya saja nikmat. Jadi yang ngantuk jangan dibangun. Nanti lagi usah kantung. Makanya kalau sudah ngantuk, la asih dan nakum mati lagi. Makanya kalau orang ngantuk jangan dipakumi. Biar dia teruskan tidur. Kalau ngantuk kan setengah tidur lah ya. Syukuri ngantuknya supaya nanti la asih dan ngantuk. Nah kalau sudah ngantuk tinggal jorokin aja tidur. Itu tambahan nikmat. Jadi kalau ngantuk itu jangan disuruh bangun. Sudah tidak biasa tidur di tempatnya. Ada, jangankan tidur ngantuk saja tidak bisa. Jangankan tidur ngantuk saja tidak. hampir dia minum 12 pil tidur. 12. Agar ini enggak boleh melihat tiang di gitu. Salat Jumat dan yang dari tengok. Sekarang assalamualaikum. Kemarin Jumat. Padahal kan Jumat sih sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persis selama saya itu bangun-bangun merokok-rokok. Dia tahu persis kapan berakhir. Baik, salam nanti dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diberi kesempatan untuk yang ingin bertanya, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dalam konteks jiwa yang menang tadi, karena saya juga melihat ada beberapa dari rekan-rekan yang istilahnya pada saat terjadi perdebatan atau argumentasi, pada saat terjadi satu hal yang baik atau satu hal yang salah. Ya, kita tadi dibilang Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, ya, dan beristighfar kemudian menjadikan alhamdulillah. Nah, apakah kemudian kita berdiam diri atau kita membetulkan? Contoh misalnya, ada satu hal yang ada satu hak perang banyak yang kemudian itu diambil dengan cara yang baru, atau diperlukan dengan cara yang baru. Apakah kita harus bersabar? Kemudian beristighfar, tapi kita juga beraksi ya untuk membetulkan atau menahan supaya tidak menjadi kewajibannya, atau cukup kita bersabar karena sama pastinya selama ini ya sudah sabar, artinya kemudian ya sudah sabar, kita membiarkan itu tetap ya. Nah, ini konteksnya dalam hal sebagainya ini, apakah kita kemudian wajib punya kewajiban untuk jalan membetulkan atau kita cukup berdiam diri? Terima kasih. Salam. Agama itu mengajarkan kita menyikapi awal. Bagaimana awal kita menyikapinya? Ini menyikapi awal subhanallah. Itu menyikapi awalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Itu merespon awalnya harus. Tapi kemudian tidak diartikan kemudian berdiam. Tapi sikap awal itu kan menentukan. Kalau kena musibah innalillahi, itu sikap awal menentukan kita untuk arah selanjutnya. Maka kalau kena musibah tidak innalillahi, sudah tunjuk sana tunjuk sini, mohon maaf, enggak mudah kita mendapatkan hikmah. Ya, Rasulullah ajarkan kepada para sahabat termasuk Ummu Salamah. Saya cerita soal Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah. Itu diajarkan oleh Rasul, kalau kena musibah kau ucapkan kuli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhir li khairan minha. Itu Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, Abu Salamah ingat pesan Rasul, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah beri saya pahala di dalam musibah saya. Musibah itu jangan sampai kita jatuh tertinggal tanah, tanahnya sudah jatuh tertimpa tanahnya. Dalam musibah itu tidak ada pahalanya. Tapi ketika berbicara wa akhlif li khairan minha, beri aku ganti yang lebih baik. Ummu Salamah sempat berpikir. Kalau tadi dibilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Rasulullah ajar. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah beri saya pahala di dalam musibah ini. Oh, Rasulullah ajarkan. Tapi ketika Allah wa akhlif li khairan minha, beri aku yang lebih baik, sempat berpikir, kalau beri aku yang lebih baik, suaminya meninggal, beri aku yang lebih baik, ganti yang lebih. Sebab apakah ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Orang yang soleh, seorang istri Allah, suaminya meninggal, apa ada yang lebih baik? Fa'akhlabaniyallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah gantikan itu Abu Salamah dengan Rasulullah kemudian meminang Ummu Salamah. Yang menggantikan bukan hanya yang lebih baik tapi manusia yang terbaik. Pangkat Ummu Salamah jadi ummahatul mukminin. Karena menjadi istri Rasul. Banyak waktu itu menawarkan diri untuk jadi. Jadi bukan Rasul. Banyak yang menawarkan diri untuk menjadi istri Rasulullah. Quran menyatakan. Iwahadat nafsa hadir nabi. Yusuf dia mengantarkan dirinya kepada Rasul untuk dia. Dinikahi bukan. Pangkat ummahatul diberi ganti oleh Allah. Jadi minimal menyikapi Allah itu terus subhanallah. Ini punya kekuatan. Apalagi kita orang mengucapkannya terlepas begitu saja juga ada manfaatnya. Dia subhanallah itu ada kekuatan juga. Apalagi ketika dia bilang subhanallah betul-betul dia resapi. Andai kata dia terlepas begitu saja subhanallah alhamdulillah terlepas begitu saja enggak dia berikan bobot. Itu aja tak ada manfaat. Saya yakin sekali, apalagi subhanallah. Jadi ini sikap awal yang harus ditunjukkan surah Al-Hijr. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun laqad fasabbi bi hamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta yanzila. Cacian makian fitnah ancamannya. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambahkan lagi, jangan curhat kepada orang. Langsung saja Rabbana datua sidna inna sina Allah Rabbana wala tahmil alayna isra'an kama hamalta wa'ala alladhina min qabla Rabbana wala tuhammilna ma'ala. Itu bisa terjadi karena dosa kita. Wa'fu anna wa'fir lana wa'arham. Itu terjadi bisa juga karena dosa kita kemudian datang. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qaum. Ibu-ibu sekarang itu bahasa curhat. Enggak usah kepada manusia. Kita mah bisa jadi kita ada rasa itu makan pencarian. Aku bilang juga enak makan gitu. Tidak ada solusi, malah menyakitkan. Jadi itu apa saja? Yang memberikan itu kan semuanya juga Allah. Kita laporkan Rabbana lahu akhidna inna sina. Jangan kau hukum kami Allah inna sina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna warhamna anta maulana. Jadi tetap sikap awal itu baru kemudian titik-titik sampai jadi gagal di mana nih. Tapi tetap saja respon awal inna lillahi. Kalau kita kan enggak gagal kita tunjukkan. Orang Betawi bilang mau gara-gara dulu nih. Dulu yang brengsek nih enggak. Inna lillahi. Dan kita orang soleh bilang saya tidak kagum dengan orang yang gagal kok bisa sampai gagal. Yang saya kagumi adalah orang yang berhasil kok bisa sampai berhasil. Kalau orang soleh begitu. Saya tidak heran orang yang gagal kok bisa sampai gagal. Yang saya kagumi orang yang berhasil kok bisa sampai berhasil. Orang bilang Ustaz belajar juga dari kegagalan. Kalau ada yang berhasil kenapa belajar dari yang gagal? Boleh belajar pada dia. Tapi kalau ada yang berhasil, kenapa kita tidak belajar dari yang berhasil? Belajar yang ihdinash shiratal mustaqim, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Jangan kepada Fir'aun. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Nimrud, Asyata Qarun, Haman, jangan. Belajar kepada minan nabiyyin. Dalam konteks kemiskinan Nabi Ayub Allah tampilkan. Dalam konteks yang berlimpah. Dalam konteks berlimpah harta. Konglomerat. Nabi Sulaiman alaihi salam menakdirkan. Dalam konteks ketika ada seorang ayah yang soleh, anak yang tidak soleh, Nabi Nuh alaihi salam. Ketika dalam konteks ada suami yang soleh, istri yang durhaka, ada Nabi Nuh, Nabi Lut, walihah, walidah istri. Dalam konteks istri yang soleh, suami yang durhaka, Asia, Fir'aun. Dalam konteks suami soleh, istri soleh, Ibrahim, Sarah, Siti Hajar. Dalam konteks ayah yang soleh, anak yang soleh, Ibrahim, Ismail. Kan lengkap tampilkan. Memang belajar juga dari yang gagal, tapi kalau ada yang berhasil, kenapa kita tidak belajar dari yang berhasil? Belajar dari yang gagal juga kan. Tapi kalau ada yang lebih berhasil, karena orang soleh pun saya tidak ada. Inilah a'jabu man halaka kaifa halaka, walakin a'jabu man najar kaifa najar. Saya kagum sama orang yang justru bisa selamat, kok bisa sampai selamat. Sama orang yang selamat, kok bisa sampai selamat. Saya tidak heran sama orang yang gagal, bagaimana bisa sampai gagal. Yang saya kagumi adalah orang yang berhasil, kok bisa sampai berhasil. Ya, ya. Ada lagi? Terakhir ya, pertanyaan dua. Baik, Pak Tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi kita ini telah diberikan jalan, diberikan ini yang baik, ini yang kurang baik atau yang jelek. Tinggal manusia inilah yang memilih. Apakah kita mau selamat memilih yang baik atau yang jelek? Nanti mungkin kalau mereka yang memilih yang jelek diminta, akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Itu satu apa pemaknaan. Tapi di sisi lain sering juga dikemukakan bahwa sebenarnya kita ini hanya menjalani apa yang dikehendaki Allah. Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini atas kecuali atas kehendak Allah. Jadi kalau katakan seseorang itu menjadi soleh, jadi alim, ya itu memang atas kehendak Allah. Jadi kalau saya tidak soleh, tidak alim, itu mungkin ya kehendak Allah terhadap takdir dia. Bagaimana dua pendapat ini memaknainya? Sebenarnya mana yang paling benar? Apakah dua-duanya benar? Kalau dua-duanya benarnya bagaimana memaknai, memahaminya? Itu satu, Pak Ustaz. Yang kedua, masalah istilah subhanallah. Tadi dicerminkan bahwa kita melihat satu kegaguman atau satu kehebatan atau yang membuat takjub subhanallah. Tapi kalau dalam bahasa menurut perasaan saya bahwa kalau suatu kehebatan atau kegaguman itu secara bahasa apakah tidak lebih tepat kalau Allah Akbar, bahwa karena dengan kebesaran Allah itulah yang menciptakan berbagai kekuasaan, menjadi kekaguman, menjadi kehebatan tadi. Kok pakai kata-kata subhanallah? Kalau subhanallah kan masalah kesucian. Jadi lebih dekat rasanya kepada kebesaran Allah Akbar. Kenapa bukan istilah yang digunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu diperlihatkan kepada Allah. Selalu diperlihatkan dua sisi, selalu diperlihatkan dua, sehingga kita memilih. Jadi diperlihatkan sama Allah baik buruk, diperlihatkan oleh Allah bahagia sengsara. Jadi sebetulnya ketika kita memilihnya, itu alhamdulillah Allah sudah perlihatkan mana yang mau kita pilih. Jadi nanti tidak ada pertanyaan kenapa saya harus disiksa. Sebelum kita menentukan, itu sudah diperlihatkan. Saya mau nanya sekarang, ada duit haram, ada duit halal. Yang haram 5 miliar, yang halal 10 ribu. Mana yang mau diambil? Orang soleh mengatakan ketika sudah terjadi dia mengambil itu memang kehendak Allah, tapi dia dihadapkan pilihan sebelumnya. Ketika dia mengambil itu memang terjadi karena kehendak Allah, tapi sebelumnya dia sudah dihadapkan pilihan. Mau pilih yang mana nih? Kan sudah dihadapkan pilihan, sudah bisa menilai. Maka peristiwa ketika ngambilnya dia itu memang terjadi karena kehendaknya. Tapi ya harus ingat bahwa sebelumnya kita ada pilihan. Jadi terjadinya, kata ulama-ulama, terjadinya memang karena kehendak Allah, tapi sebelumnya ada pilihan. Maka jangan ditanya kenapa harus disiksa, karena kalau soal terjadinya tidak ada di luar kehendak dan kuasanya. Tapi ingat bahwa kita dihadapkan pada pilihan. Maka ketika terjadinya kita mengambil itu kehendak Allah juga. Tapi harus ingat bahwa ada pilihan sebelum terjadi. Kalau yang kedua sebetulnya kalau bahasa Subhanallah itu sih baru bagian dari kebesaran Allah. Jadi maha suci Allah itu ya baru bagian daripada kebesaran Allah. Jadi dalam Allah Akbar itu include di dalamnya kemahasuciannya. Kemahasuciannya apa? Bahwa Allah itu suci dari sifat-sifat makhluk. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau kita kan enggak mampu. Itu Allah maha suci dari sifat-sifat makhluk. Siapa sifat makhluk kita? Ketidakmampuan. Kalau Allah suci, makanya Subhanallah artinya maha suci Allah dari sifat-sifat yang ada pada diri makhluk. Kalau kita kan tidak mampu. Kalau Allah maha suci, Subhanallah ya amma yasifun wassalamu ala al-mursalin wal maha suci Allah dari apa yang orang-orang sifatkan terhadap diri Allah ketidakmampuan. Gak ada itu maha suci Allah dari sifat ketidakmampuan. Jadi Subhanallah itu masuk di dalam kebesarannya Allah. Jadi kalau Bapak katakan, Ustaz kenapa tidak Allah Akbar, Allah Akbar itu skupnya besar. Nah di dalam Allah Akbar itu ada kemaha suciannya. Kenapa maha suci Allah? Maha suci Allah itu dari sifat-sifat yang ada pada diri makhluk. Makanya ketika Nabi Isa diciptakan nama Allah, kata Allah, inna masa Isa kama saya ada. Jangan heran Nabi Isa diciptakan, inna masa Isa kama saya ada. Itu dengan kata-kata kun fayakun. Nabi Isa itu lebih mudah lagi menciptakannya karena ada media ibu, ada media rahim. Yang sulit itu Nabi Adam alaihissalam. Makanya bahasa Al-Quran wa iqala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah langsung itu ja'ilun, aku akan menjadikan. Kalau generasi kita manusia ini, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin, sudah bahasa wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Loh orang bilang kan wallahu a'lam, kok inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kok kami telah ciptakan, artinya apa? Bahwa generasi sesudah Nabi Adam itu sudah melibatkan unsur manusia, ovum dan sperma. Kalau pada Nabi Adam tidak bicara itu, makanya Allah boy. Kalau Allah buka di malaikat ini, ya ilmu bil arti. Aku memang tidak ada keterlibatan aku. Nabi Adam itu mana? Charles Darwin itu banyak dipegang juga sampai sekarang. Mudah saja kata ulama membuktikan teori itu benar atau tidak, Charles Darwin. Itu kan teori evolusi yang digambarkan dalam buku-buku biologi itu ya. Ya mestinya makhluk kera itu sudah tidak ada, sudah punah. Kan berevolusi, puncaknya pada wujud manusia. Kata ulama mestinya itu kera sudah tidak boleh ada lagi. Di hutan-hutan, di kebun binatang sudah tidak boleh lagi orang hutan-hutan. Sebab itu evolusi awal yang kemudian berpuncak pada wujud manusia. Mau enggak dibilang, sampean kan asalnya tetek. Apa kemi sampean? Tapi mohon maaf. Kalau sebagian kamu bawa Rasulullah pakai cincin, Rasulullah pakai cincin ya, stempel. Yang kemudian diikuti oleh pakai cincin. Kenapa harus pakai cincin? Karena untuk membedakan mana tangan manusia, mana tangan monyet. Jempolnya sama, sama. Telunjuknya sama. Jari tengahnya sama. Jari manisnya sama. Kelingkingnya sama. Kalau dijajah sama. Mana bedanya? Wah, ini tangan manusia. Kenapa? Ada. Jadi mestinya kerah itu tak boleh aneh, berguna. Loh kok lahir lagi? Kan ulama itu jawabnya begitu. Kalau memang evolusi itu benar, tak boleh lagi ada makhluk kerah. Yang kedua, silakan buktikan. Bapak pelihara itu kerah dari kecil kan? Kecil. Apa yang bapak makan kasih juga. Kalau bapak ngopi pagi-pagi dia kasih kopi juga. Susu, makan nekti, Texas, segala macam makan kasih. Apakah dia tumbuh jadi manusia? Ketek-ketek dengan bahasa kuyon saja. Karena dia ada itu diciptakan manusia. Jadi subhanallah itu masuk di dalam kebesaran. Jadi kemahasucian Allah itu artinya apa? Kemaha Allah itu suci dari sifat-sifat makhluk. Kalau kita kan tidak mampu. Kalau Allah kun tuliju layla fi minahan wa tuliju nahara fi tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal tukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contohnya apa? Telur. Tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Telur. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti, dan kau keluarkan yang hidup dari yang mati, dari telur keluar titik. Tukhrijul hayya minal mayyiti, engkau keluarkan yang hidup dari barang yang mati. Yang hidup dikeluarkan dari barang yang mati. Apa itu? Titik keluar dari telur. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Ayam mengeluarkan. Jadi mana duluan telur sama ayam? Mana duluan telur sama ayam? Patron ayam, telur ayam, buktinya telur keluar dari ayam. Ayam, telur buktinya ayam keluar dari telur. Itu namanya debat kusir. Debat kusir. Sebetul saja jangan ada pertanyaan dari siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.